duwe bojo pitua. Kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sejalan lan kerep uring-uringan. Ora mokal punya anggone bebayan. Pancen gaweane dadi artis panggungan, ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang. Mula biasane pengin kundur tanggapan, pengin langsung sare waga di jagoana. Sing marai kuatir atine wong lanang, manggung rono mrene cari perhatian. Opo maneh yen nganggo rambi sing cingkrang-cingkrang, genit mripate goyang. Yang kanan, keluarkan pargoimu. Ayo Mbak Pin. Adinda. Yo, boyoke, boyoke. Apa te wong lanang yen duwe bojo pitulan, kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan. Ora mokal bubar anggone bebrayan. Lambi sing cingkrang-cingkrang, kuni mripate goyangane merangsang. Begagae apa pinggul digoyang-goyang, sajati sengaja mancing-mancing saweran. Yen sing melu joget wis mandem bayang. Vita. Sampun, Mbak Sinta. Terima kasih sudah menemani duet saya, Mbak Vita.